bisa dipungkiri itu benar, memang benar. Cinta itu luangkan waktu, tak sekejap harus mau. Cinta butuh tempat yang sepi. Bilang tidak ya, bilang tidak ya. Mau bilang sayang tapi bukan pacar. Tembak tidak ya, tembak tidak ya. Tembak tidak ya, tembak tidak ya. Tidak ya, tembak tidak.